يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Id. Hari lebarannya kaum muslimin. Hari kegembiraannya kaum muslimin. Ya Allah syariatkan bagi kita untuk kita merayakannya yang berulang setiap tahunnya. Karena kaum muslimun umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah syariatkan bagi kita memiliki dua Id, dua hari lebaran untuk kita rayakan setiap tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عند بعض اهل السنن dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan mendapati orang-orang penduduk kota Madinah, mendapati kaum muslimun di kota Madinah, mereka terbiasa merayakan dua hari lebaran yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ma hadzan yauman, apakah dua hari ini yang kalian rayakan? Mereka menjawab, ini adalah dua hari yang kami sudah terbiasa merayakannya sejak masa jahiliyah, yaumun nairuz wa yaumul mahrajan. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka kaum muslimin, qad abdalallahu, qad abdalallahu lakuma khaira minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua lebarannya kaum muslim ini bertepatan selesai pelaksanaan ibadah yang sangat mulia dalam agama ini. Keduanya termasuk rukun Islam. Idul Fitr bertepatan dengan selesainya pelaksanaan puasa Ramadan. Dan Idul Adha bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan kedua-duanya ini, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah, termasuk rukun Islam yang lima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini disebut dengan Yaum Idul Adha, disebut juga dengan Yaumun Nahar. Karena kaum muslimun di hari-hari ini mereka berkurban, menyembelih hewan kurban mereka, sehingga dinamakan dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar. Karena di antara amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang Allah syariatkan untuk kita amalkan di hari-hari ini adalah berkurban, menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahar min 'amalin habbu ila Allah min ihraqid dam. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biqurunha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a bil ard fatayyibu biha nafsa." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak cucu Adam, manusia, mengamalkan amalan ketaatan, amal saleh di hari lebaran Idul Adha, amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berkurban, mengalirkan darah berkurban. Dan sungguhnya hewan kurban yang mereka sembelih akan datang nanti di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, rambut-rambutnya, kuku-kukunya, setiap anggota tersebut dia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Dan sungguhnya darah yang dialirkan akan jatuh di sisi Allah di sebuah tempat sebelum jatuh ke tanah itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, meridhoinya sebelum darah tersebut jatuh ke tanah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berkurban Allah syariatkan untuk umat Islam, umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat sebelumnya. Karena mulianya ibadah ini, Allah syariatkan pada setiap umat waktu untuk berkurban, ibadah berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami syariatkan bagi mereka waktu untuk berkurban, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah atas rizki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Sebagaimana kisah yang masyhur pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga disyariatkan pada beliau untuk berkurban. Dan kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'a as-sa'y qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin in hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku anak yang saleh. Allah pun mengabulkan doa beliau. Allah berikan kepada beliau anak yang saleh, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai bermanfaat bagi kedua orang tuanya, dan sudah mulai berkurang beban orang tua dalam menjaga anaknya, sudah mulai dewasa, Nabi Allah Ibrahim bermimpi dan menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya, kepada putranya yang sangat beliau cintai, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi, para rasul merupakan wahyu. perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Maka Nabiullah Ibnu Ismail alaihissalam sebagai anak yang saleh, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau pun menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah kepadamu. Laksanakanlah perintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya sudah tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim pun membaringkan putranya siap untuk dikurbankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemurnian, besarnya kecintaan Nabi Allah Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kecintaan beliau kepada Allah lebih tinggi daripada kecintaan kepada siapapun, walaupun itu putranya, istrinya, kerabatnya. Kecintaan kepada Allah harus di atas itu semuanya. Ketika beliau sudah membaringkan putranya siap untuk menyembelih putranya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memanggilnya. Wa nadainah, kami pun menyeru, memanggil Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah ujian yang nyata untuk menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah beliau lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada selainnya. Namun beliau buktikan bahwa beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kemudian kami pun menggantinya dengan domba yang besar sebagai pengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga berkurban termasuk sunnahnya, ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga termasuk sunnah ajaran Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan syariat ini, berkurban. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dhabahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu 'ala sifahihima aw nahwa." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing, dua domba yang warnanya bagus, warna putih campur hitam, bertanduk sempurna penciptaannya. Beliau pun meletakkan kaki beliau di dekat leher kambing tersebut ketika hendak menyembelihnya. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian menyembelih hewan kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, berkurban bagi yang mampu ini termasuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Jangan sepantasnya, janganlah ditinggalkan ibadah yang mulia ini. Ini termasuk syiar-syiar Islam yang zahirah, termasuk syiar Islam yang nampak. Bahkan para ulama menyebutkan berkurban menyembelih itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Bahkan walaupun bersedekah dengan berlipat-lipat nilainya, berkurban jauh lebih afdal. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ahkamul Maulud, "Wadzabhu fi mawdi'ih afdal minas sadaqah, wa kadza la tasaddaqa 'inda al-mut'am al-kiran bi ad'af ad'af al-qimah lam yakun maqamaha wa kadza al-udhiyah." Atau kama qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkurban di tempatnya, di waktunya, di waktu disyariatkan berkurban, itu jauh lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilainya. Misalnya kambing harganya 2 juta. Berkorban dengan kambing itu lebih afdol daripada bersedekah dengan 2 juta rupiah. Bahkan kata beliau, seandainya seorang yang berhaji mut'ah dan qiran, yang berhaji menggabungkan umrah dan haji dalam safarnya, Allah wajibkan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah untuk menyembelih hewan kurban. Seandainya dia mengganti berkurbannya dengan bersedekah berlipat-lipat nilai hewan kurban, belum menggantikan posisinya, belum menunaikan kewajiban berkurban. Maka demikian pula udhiyah, berkurban bagi yang tidak berhaji, itu jauh lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilainya. Adapun hukumnya, hukum berkurban bagi yang mampu, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak boleh ditinggalkan bagi yang mampu, tidak sepantasnya ditinggalkan bagi yang mampu. Bahkan sebagian mereka mengatakan wajib hukumnya bagi yang mampu. Yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagaimana atsar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, beliau menyatakan, "Man 'indahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa punya kemampuan untuk berkurban kemudian tidak mau berkurban, maka jangan menghadiri tempat sholat kami, jangan datang di tempat sholat kami, jangan sholat bersama kami. Punya kemampuan berkurban namun tidak mau berkurban, menunjukkan sangat diketekankan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah di antaranya untuk berkurban, ketahuilah harta yang kita infakkan tersebut, harta yang kita sedekahkan tersebut, itulah harta kita yang sesungguhnya. Manfaat terbesarnya akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ayyukum malu warithih ahabbu ila min malih?" Siapakah di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan harta ia sendiri? Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ila wa malu ahabba ila min mali warithih." "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan harta ia sendiri tentu lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya." Setiap kami tentunya, kata beliau, kata para sahabat, harta kami tentunya lebih kami cintai dibandingkan harta ahli waris kami. Maka Rasulullah menyatakan, "Fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithi ma akhar." Maka sungguhnya harta dia yang sebenarnya adalah harta yang telah dia infakkan di jalan kebaikan, itulah harta dia yang sesungguhnya. Adapun harta yang dia simpan, itulah harta ahli warisnya. Karena boleh jadi dia lama menabung, menyimpan, boleh jadi dia meninggal sebelum memanfaatkannya, sehingga menjadi harta ahli warisnya. Dan barang siapa yang kikir dengan hartanya, tidak mau berinfak di jalan kebaikan, tidak mau bersedekah, tidak mau berkorban, sebenarnya dia mampu, hakikatnya pula dia kikir terhadap dirinya sendiri. Hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, "Ha antum haulai tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara." Apakah kalian yang diseru, diperintahkan, diajak untuk berinfak di jalan Allah, kemudian di antara kalian ada yang kikir, yang bakhil, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya siapa yang bakhil, tidak mau berinfak di jalan kebaikan, hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena manfaat terbesar dari infak yang dia keluarkan adalah untuk dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya. Kalianlah semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berkurban agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan, yang harus kita penuhi agar kurban kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat tersebut sebagaimana diterangkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang pertama harus dari jenis hewan ternak, yaitu sapi, unta, dan kambing. Adapun kerbau termasuk jenis sapi. Nah, diterangkan oleh para ulama kerbau termasuk jenis sapi, boleh berkurban dengannya. Adapun selain tiga jenis ini tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah itu kuda, ayam, rusa, dan yang lainnya, nah, selain tiga jenis tersebut tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian syarat yang berikutnya, usianya harus cukup memenuhi usia yang ditentukan dalam syariat. Umurnya harus sudah mencukupi. Berapa usia hewan yang sah dijadikan sebagai hewan kurban? Adapun unta sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Adapun sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Adapun kambing biasa sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun kambing domba sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, "La tadbahu illa musinnah illa an ya'sur 'alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dha'an." Jangan kalian sembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup usianya. Kecuali jika kalian tidak mendapatkannya, boleh menyembelih jad' dari dha'an. Itu kambing domba yang sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Demikian pula di antara syarat sahnya hewan kurban, harus terbebas, hewan yang kita jadikan sebagai kurban harus terbebas dari cacat-cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis Al-Bara' bin Azib inda ba'di ahli sunan, "Arba'un la tajuzu fil adahi, al-aura' al-bayinu amaruha, wal-maridu al-bayinu maraduha, wal-arja' al-bayinu dalu'aha, wal-ajfa allati la tunki aw nahwa." 4 cacat pada hewan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, yang buta salah satu matanya, jelas butanya. Ketika orang melihatnya, dia mengetahui. Ketika dipandang, jelas bahwa hewan ini buta salah satu matanya. Apakah karena matanya keluar menonjol atau masuk ke dalam? Dan yang kedua, hewan yang sakit, jelas tanda-tanda sakitnya. Misalnya hewannya tidak mau makan, tidak mau minum, menunjukkan dia sedang sakit. Yang seperti ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga al-arja al-bayyinu dalawha, hewan yang pincang, jelas pincangnya. Setiap kali berjalan dengan kawan-kawannya selalu tertinggal, tidak bisa berjalan bersamaan dengan kawan-kawannya. Ini jelas pincangnya. Dan yang keempat, wal-ajfa allati la tunki, hewan yang kurus, yang tidak ada sumsumnya, tidak ada dagingnya, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. 4 cacat ini dan yang sama dengannya atau yang lebih parah tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya tadi buta salah satu matanya, maka jika buta dua-duanya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Pincang tidak sah, jelas pincangnya. Jika tidak bisa berjalan sama sekali juga tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, menyembelihnya harus pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya, tidak boleh juga setelah keluar waktunya. Waktu penyembelihan yaitu mulai hari Lebaran Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan selama 4 hari. Hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Daging yang dia peruntukkan untuk keluarganya bukan hewan kurban, karena belum masuk waktunya menyembelih sebelum sholat. Dan barang siapa menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka telah sempurna berkurbannya dan mencocoki sunahnya kaum muslimin. Hadits ini menunjukkan bahwa dalam berkurban harus pada waktunya. Tidak boleh sebelum waktunya, tidak boleh juga setelah keluar waktunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum muslimah, kami ingin ingatkan nasihat Rasulullah kepada mereka, di antaranya ketika mereka hendak keluar dari rumah mereka untuk menghadiri salat Id ataupun keluar ke tempat-tempat lainnya untuk kebutuhan mereka, apakah ke tempat perbelanjaan atau menziarahi kerabatnya, temannya ataupun yang lainnya, mereka keluar dilarang mengenakan parfum. Perempuan ketika keluar rumah untuk menghadiri salat Id ataupun ke tempat-tempat yang lainnya untuk kebutuhan mereka, dilarang keluar memakai wangian. Haram hukumnya, karena termasuk pintu-pintu mendorong terjadinya perbuatan keji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Nasa'i dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarra 'ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah." Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wangian kemudian melewati kaum laki-laki, sengaja melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan aromanya, mencium aromanya, maka perempuan seperti kata Rasulullah, perempuan yang berbuat zina. Karena Rasulullah SAW melarang dari perbuatan zina, perbuatan keji, dan juga menutup segala pintu-pintu yang mengantarkan kepada dosa ini, termasuk ini, keluar memakai wangian. Ini bisa menarik ke perbuatan keji. Demikian juga nasihat Rasulullah kepada kaum muslimah, hendaknya mereka mentaati suaminya dan memperbanyak bersedekah. Kan Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau menyatakan, "Ittala'tu 'alan nar faraitu aktsara ahli nisa." Aku melihat api neraka dan aku lihat penduduk terbanyaknya adalah kaum wanita dibandingkan laki-laki. Penduduk api neraka yang lebih banyak adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa perempuan lebih banyak penghuni neraka dibandingkan laki-laki?" "Yakfurna al-ashir, li'anna kunna tukthirna al-la'nat wa yakfurna al-ashir." Karena perempuan suka mencela, tidak menjaga lisannya dan juga mengingkari kebaikan suaminya. tidak taat kepada suaminya. Nah, ini sebab terbanyak enam. Kenapa perempuan enam menjadi penghuni neraka terbanyak enam? Karena mereka tidak menjaga lisan dan juga tidak taat kepada suaminya. Oleh karena itu nasihat Rasulullah kepada mereka agar memperbanyak bersedekah. Di antara sebab agar kita terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api nerakanya, hendaknya kita memperbanyak bersedekah. Dan ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Dengan bersedekah sebab kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api nerakanya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari api neraka. Lindungilah diri kalian dari api neraka dengan bersedekah walaupun setengah biji kurma. Dan barang siapa yang tidak mendapati walaupun setengah biji kurma dia tidak memilikinya, maka hendaknya menjaga dirinya dari api neraka dengan kalimat yang baik, berucap yang baik, menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ibadah yang syariatkan untuk kita, kaum muslim dan kaum muslimat, untuk kita perbanyak di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus memperbanyak takbir. Di hari-hari ini, hari Lebaran dan Ayyam Mutasyrik, 3 hari setelah Lebaran, kita disyariatkan perbanyak zikir, terkhusus takbir, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Takbir mutlak kapan saja dan di mana saja, di tempat yang suci. Nah, baik ketika di masjid, di rumah, di jalan, di tempat kerja, disyariatkan perbanyak takbir. Takbir muqayyad setiap selesai sholat 5 waktu. Setelah membaca istighfar, sebelum zikir-zikir sholat yang lainnya, disyariatkan memperbanyak takbir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, terkhusus diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.